Anak-anakku, kita jumpa lagi dalam program Dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Senang sekali Bunda dapat menjumpai kalian kali ini, dan kali ini telah disiapkan sebuah dongeng dari Sumatera Utara. Lihat, aku lemparkan lesung ini sampai ke tempatmu. Ya, menjadi sebuah danau. Aku juga mampu melemparkan piring ini sampai ke tempatmu. Lihat, menjadi sebuah danau. Anak-anakku, siapa yang berlomba melempar lesung dan menjadi danau? Siapa yang melempar piring dan juga menjadi danau? Nah, bersama Bunda Dongeng, inilah dongeng asal mula Danau Losung dan Si Pinggan. Anak-anakku, dulu di sebuah desa di Sumatera Utara, tinggallah dua bersaudara bernama Datu Dalu, si sulung, dan Sang Maima, adiknya. Mereka telah yatim piatu karena kedua orang tua mereka telah meninggal dunia. Ketika orang tua mereka meninggal, mewariskan sebuah tombak pusaka kepada si sulung. Nah, suatu hari, Sang Maima berniat berburu di hutan. Bang Datu, bolehkah aku meminjam tombak pusaka untuk berburu di hutan? Tentu saja boleh. Tapi kau harus menjaga tombak itu dengan baik. Ingat, itu warisan dari orang tua yang harus kita jaga. Percayalah, Bang. Pasti akan aku jaga. Begitulah, kemudian Datu Dalu mengambil tombak pusaka dari tempat penyimpanan dan diserahkan kepada adiknya sambil mengulangi pesannya agar dijaga dengan baik. Setelah menerima senjata pusaka tombak itu, Sang Maima pun segera pergi ke hutan. Sang Maima berharap dengan menggunakan senjata pusaka itu, ia akan mendapatkan buruan yang besar. Namun ternyata, sudah berjam-jam Sang Maima berada di hutan, ia tidak menemukan seekor hewan pun. Tapi, Sang Maima tidak putus asa. Ia terus berjalan mengitari hutan untuk mendapatkan buruan. Tidak terasa, hari semakin sore. Suasana hutan berangsur gelap, sebab matahari sudah condong ke barat. Sang Maima hampir putus asa, pulang tanpa membawa hasil. Namun, baru saja Sang Maima bermaksud meninggalkan hutan itu, tiba-tiba, seekor babi hutan melintas di depannya. Tanpa berpikir panjang, diarahkanlah tombak pusaka yang ada di tangannya, dan tombak itu mengenai sasaran, menancap ke lambung babi. Tapi aneh, meski tombak Sang Maima menancap di perutnya, babi itu terus berlari dan berlari. Sang Maima segera mengejar. Tiba-tiba langkah Sang Maima terhenti. Batang tombak miliknya melintang di depannya, sedangkan mata tombaknya masih menancap di perut babi. Sang Maima mengejar babi itu, tapi ia seakan lenyap ditelan bumi. Sang Maima tidak berhasil menemukan. Karena hari mulai gelap, Sang Maima pun pulang. Sampai di rumah, Sang Maima segera menceritakan kejadian itu kepada Datu Dalu abangnya. Tentu saja, kakaknya sangat marah. Sebab saat ia menyerahkan tombak pusaka warisan orang tuanya, Datu Dalu telah berpesan kepada adiknya agar dia berhati-hati menjaga pusaka tersebut. Abang tidak peduli. Tombak harus kau kembalikan seperti saat kau menerima dari abangmu. Bang, mana mungkin? Mata tombak itu tertancap di tubuh babi, Bang. Aku mengerti. Tapi ingat adikku, tombak itu pusaka warisan dari orang tua kita yang harus kita jaga. Jadi, carilah sampai ketemu. Sang Maima tidak berani menjawab. Apa yang dikatakan oleh abangnya memang benar. Tombak pusaka itu warisan dari orang tua mereka yang harus dijaga. Tetapi Sang Maima juga tidak tahu kemana harus mencari mata tombak yang menancap di perut babi. Lama Sang Maima termenung. Belum lagi ia menemukan jalan keluar yang harus ditempuh, Datu Dalu telah menyela. Sekarang juga kamu pergi ke hutan dan carilah mata tombak itu. Perintah kakaknya kepada sang adik. Dengan perasaan tidak menentu, saat itu juga Sang Maima pergi ke hutan mencari mata tombak yang telah hilang. Sampai di hutan, Sang Maima mulai menelusuri semak belukar, tempat ia biasa berjalan dan berburu. Dicarinya jejak kaki babi di antara semak belukar yang rusak. Ia berkeliling, berputar sambil mencari jejak itu. Ketika ia menyibak semak yang rimbun, ia terperanjat. Dilihatnya titik darah ada di situ. Sang Maima yakin itu adalah darah babi. Dengan kekuatan sepenuhnya, semak itu dia sibak kuat-kuat dan ia menemukan sebuah lubang besar. Ia melongok ke dalam lubang itu sambil berteriak guna mengetahui seberapa dalam lubang tersebut. Suaranya bergema, pertanda lubang itu cukup dalam. Sang Maima mencari akal bagaimana ia bisa masuk lubang itu. Dicarinya akar-akar pohon yang menjuntai lalu dijalin menjadi seutas tali. Sang Maima memasukkan ujung tali itu ke dalam lubang. Lalu ujung yang satunya dia ikatkan pada sebuah pohon besar di dekat lubang besar itu. Dengan hati-hati, Sang Maima masuk lubang besar itu dengan bergelayut pada tali yang menjuntai. Tidak berapa lama, kakinya menyentuh dasar lubang. Sang Maima terperanjat. Lubang besar itu ternyata pintu gerbang sebuah istana. Begitu kakinya menyentuh tanah dasar lubang dan melihat ke kiri dan ke kanan, dilihatnya bangunan istana yang megah. Perlahan-lahan, ia pun mendekati istana kerajaan. Sampai di istana kerajaan, suasana sepi. Sang Maima mendekati hulu balang yang berjaga di istana kerajaan. Ia ingin tahu mengapa kerajaan itu nampak sepi dan lengang, tidak seperti kerajaan pada umumnya. Dari para hulu balang, Sang Maima tahu Baginda Raja tengah bersedih karena putri satu-satunya sedang sakit. Sudah berpuluh tabib dan orang pintar didatangkan, tapi sang putri belum sembuh juga. Keluarga kerajaan merasa sangat sedih dengan penderitaan putri kesayangan raja tersebut. Entah apa yang ada dalam pikiran Sang Maima, tiba-tiba timbul keinginannya untuk mengetahui sakit yang diderita putri raja. Oleh hulu balang, dihadapkanlah Sang Maima kepada Baginda Raja. Siapakah namamu, pemuda tampan? Apakah kau bisa menolong putriku? Tanya Baginda setelah Sang Maima berada di hadapan Sang Raja. Nama hamba Sang Maima, hamba dari negeri sebelah. hamba bersedia menolong Putri Paduka. Tetapi, apakah penyakit yang diderita Putri Paduka itu? Tanya Sang Maima kemudian. Baiklah, Sang Maima. Aku tidak bisa menceritakan keadaan putriku. Lebih baik, masuklah ke kamar putriku. Dayang, antarkan pemuda ini ke kamar putriku. Baik, Paduka. Perintah Raja kepada Dayang pengasuh Putri Raja. Sesaat kemudian, diantarlah Sang Maima ke kamar Putri Raja. Hati Sang Maima berdebar-debar. Ia tidak memiliki kemampuan menyembuhkan orang. Tapi entah mengapa, ia sangat ingin mengetahui sakit yang diderita Putri Raja. Tak berapa lama kemudian, Sang Maima sampai di kamar Sang Putri. Setelah pintu dibuka, Sang Maima segera mendekat ke pembaringan Sang Putri. Dan Sang Maima terkejut. Putri itu sakit karena di lambungnya tertancap mata tombak. Dan mata tombak itu adalah mata tombak miliknya yang hilang terbawa seekor babi ketika Sang Maima berburu. Mengapa engkau terkejut, Sang Maima? Tanya Raja. Maaf, Paduka. Sekali lagi, maaf. Sang Maima gugup. Ia ingin berterus terang jika mata tombak yang menancap di perut Sang Putri adalah miliknya. Tapi, Sang Maima takut. Ia akan menerima hukuman karena telah melukai babi hutan yang ternyata jelmaan Putri Raja. Dengar, Sang Maima. Sudah berpuluh orang pintar mencoba mencabut mata tombak ini dari perut putriku. Tapi tidak ada satupun yang sanggup. Kata mereka, pemilik mata tombak inilah yang mampu mencabutnya. Tapi bagaimana mungkin kami menemukan pemilik mata tombak ini? Kata Baginda Raja. Sang Maima makin bingung. Jika ia mampu mencabut, apakah ia akan dihukum atau sebaliknya menerima hadiah? Mengapa kau diam saja? Cobalah. Jika kau berhasil, kami akan memberimu hadiah. Sang Maima begitu lega mendengar janji Sang Raja. Ia pun kemudian mendekati Putri Raja dan pelan-pelan dicabutnya mata tombak itu. Aduh! Teriak Putri Raja. Tetapi aneh, begitu mata tombak itu tercabut, luka di perut Putri Raja segera menutup kembali. Tidak ada bekas luka sedikit pun di situ. Oh, terima kasih pemuda tampan. Kau telah menolongku terbebas dari penderitaan ini. Sekali lagi terima kasih. Ungkap Putri Raja itu. Karena putrinya telah sembuh, Raja sangat senang. Seperti yang telah dijanjikan, Sang Raja memberikan hadiah kepada Sang Maima berupa emas dan perhiasan yang mahal harganya. Salah satu perhiasan itu, jika digosok, akan mampu menghadirkan penari cantik yang berbulu indah menyerupai burung Erna. Sang Maima pun kemudian mohon diri. Sampai di rumah, mata tombak segera dikembalikan kepada Datu Dalu kakaknya. Ia sangat senang, adiknya berhasil menemukan mata tombak yang hilang itu. Datu Dalu kemudian mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Ia mengundang banyak tamu untuk hadir dalam pesta itu. Tapi anehnya, sang adik, Sang Maima, justru tidak diundang oleh Datu Dalu. Sang Maima, nanti malam di rumah abangmu ada pesta besar. Mengapa kau berdiam diri di rumah? Tanya temannya. Pesta? Pesta apa? Kau ini bagaimana? Abangmu bersyukur pusaka peninggalan orang tua kalian telah berhasil ditemukan. Oh, begitu. Kau ini bagaimana? Ayolah pergi ke sana bersamaku. Ajak teman Sang Maima. Berangkatlah dulu. Aku menyusul. Kata Sang Maima kepada temannya. Sang Maima merasa tersinggung. Mengapa abangnya tidak mengundangnya? Jangankan mengundang, mengajak berembuk saja tidak. Ini keterlaluan. Mengapa aku yang telah berhasil menemukan mata tombak justru tidak diundang ikut pesta itu? Katanya dalam hati. Setelah merenung sejenak, timbul gagasannya untuk membuat pesta di rumahnya. Sang Maima segera memberitahu kepada para tetangga untuk bisa menghadiri pesta yang akan ia laksanakan di rumahnya. Para tetangga pun heran, mengapa dua saudara itu mengadakan pesta sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Namun, niat Sang Maima sudah bulat. Ia ingin melaksanakan pesta, sekaligus ia ingin membuktikan kesaktian perhiasan yang dia terima dari raja yang bisa menghadirkan penari cantik seperti burung erenga. Saat pelaksanaan pesta pun tiba, Datu Dalu dan Sang Maima menyelenggarakan pesta di rumah masing-masing pada hari dan jam yang sama. Para tetangga bingung, kemana ia harus pergi? Ke rumah Datu Dalu? Nanti menyinggung perasaan Sang Maima. Ke rumah Sang Maima? Nanti Datu Dalu tersinggung. Akhirnya, para tetangga warga kampung yang diundang berniat datang ke rumah kakak beradik itu secara bergantian. Perhiasan bertuah, seperti janji raja, aku ingin kau memeriahkan pesta yang kuadakan. Datanglah penari cantik dan hiburlah tamu-tamuku. Perhiasan. Bisik Sang Maima sambil menggosok perhiasan pemberian raja di negeri bawah hutan. Dan apa yang terjadi anak-anakku? Di depan Sang Maima telah berdiri gadis cantik dengan pakaian indah dihiasi bulu-bulu burung sehingga menyerupai burung erenga. Oh, cantik sekali dan indah sekali pakaianmu. Hamba siap menghibur tamu-tamu paduka, Tuan Sang Maima. Jawab penari cantik itu. Sang Maima pun segera memulai pesta itu. Gadis cantik yang menyerupai burung erenga itu pun ditampilkan di depan tamu-tamu. Para tamu takjub dan terpesona oleh keelokan sang penari serta keindahan tariannya. Tak ayal lagi, tamu-tamu yang terlanjur datang di rumah Datu Dalu segera meninggalkan tempat dan pergi ke rumah Sang Maima. Makin lama, tamu di rumah Datu Dalu habis. Semua berkerumun di rumah Sang Maima menyaksikan hiburan tarian burung erenga. Semakin malam, suasana di rumah Sang Maima makin meriah. Sebaliknya, di rumah Datu Dalu telah sepi, tak ada satupun tamu. Mengetahui para tamu pergi meninggalkan rumah Datu Dalu dan pergi ke pesta Sang Maima, Datu Dalu sangat marah. Ia kemudian berencana menyelenggarakan pesta tandingan pada malam berikutnya. Anak-anakku insan edukasi, pada malam berikutnya Datu Dalu kembali menyelenggarakan pesta. Para tetangga diundang kembali untuk datang ke rumah Datu Dalu. Adikku, pinjamkanlah penari cantikmu itu untuk menghibur tamu-tamuku. Kata Datu Dalu kepada adiknya. Aku ingin menghibur tamu-tamuku dengan tarian burung erenga itu. Baiklah, Bang. Aku pinjamkan erenga kepada Abang. Tapi pesan adik, jagalah ia baik-baik dan jangan sampai hilang. Tentu saja, adikku. Abang akan menjaga dengan baik. Begitulah, pada malam harinya, Sang Maima mengantarkan Erna ke rumah kakaknya. Lalu, Sang Maima bersembunyi di langit-langit rumah. Pesta di rumah Datu Dalu berlangsung meriah dengan tarian burung Erna itu. Datu Dalu sangat senang dan puas. Para tamu, besok malam saya masih akan menyelenggarakan pesta lagi dan dengan hiburan tarian burung Erna lagi. Dan kau penari burung Erna, terimalah emas dan hadiah dariku, karena kau telah menghibur tamu-tamuku. Kata Datu Dalu. Kepada para tamu, besok malam datanglah ke sini. Teriak para tamu. Mendengar itu, Sang Maima yang berada di langit-langit rumah memberi perintah kepada gadis penari burung Erna. Besok, pagi-pagi buta, kamu harus meninggalkan tempat ini dan kembali ke asalmu. Bawalah emas dan pakaian yang telah diberikan oleh Abang Datu Dalu. Penari burung Erna itu pun tunduk kepada Sang Maima. Pagi-pagi buta, ia pergi meninggalkan kediaman Datu Dalu kembali ke asalnya. Pada hari kedua, pesta di rumah Datu Dalu kembali digelar. Rumah telah dihias kembali dengan lebih semarak. Makanan dipersiapkan untuk menjamu tamu-tamu. Datu Dalu yakin pesta di hari kedua itu akan lebih meriah dibanding hari pertama. Dan ternyata benar, malam itu rumah Datu Dalu penuh sesak. Jumlah tamu yang datang melebihi hari pertama. Mereka ingin menyaksikan pesona tarian Putri Burung Erna seperti yang diceritakan orang-orang yang telah menyaksikan tarian indah itu di hari pertama. Mereka saling berebut tempat hingga suasana makin gaduh. Panggil penari itu ke atas panggung. Betul, sekarang dimulai panggung. Teriak para tamu. Datu Dalu tak bisa menolak permintaan tamu-tamunya. Erna, Erna, keluarlah dan naiklah ke atas panggung. Tamu-tamuku sudah tidak sabar lagi. Erna. Panggil Datu Dalu berulang kali, namun yang dipanggil tak juga muncul di panggung. Suasana menjadi semakin gaduh. Penonton tak bisa menahan kesabarannya. Datu Dalu masuk ke rumah, dicarinya penari cantik itu. Tapi ia sudah tidak ada lagi. Tak lama kemudian, orang-orang segera pergi satu persatu karena hiburan yang ditunggu tak juga tampil. Ketika Datu Dalu kebingungan mencari gadis penari burung Erna, Sang Maima adiknya menghampiri. Abang, aku datang ke sini untuk mengambil penari burung Erna yang abang pinjam. Mendengar permintaan itu, Datu Dalu terperanjat. Aku sudah berpesan, jaga dia dan jangan sampai hilang. Kata Sang Maima lagi. Maafkan abang, adikku. Burung Erna itu hilang. Tapi abang bersedia menggantinya dengan emas permata atau apa saja yang adik minta. Jawab kakaknya. Maaf bang, adik tidak bisa kompromi. Abang harus mengembalikan gadis cantik penari burung Erna itu. Akhirnya terjadilah pertengkaran hebat. Masing-masing mencari pembenaran. Karena tak ada titik temu, mereka kemudian mengadu kekuatan dan kesaktian. Satu sama lain saling mengungguli dan tak mau kalah. Sesaat kemudian, Datu Dalu mengambil sebuah lesung. Lihat, aku lemparkan lesung ini sampai ke tempatmu. Menjadi sebuah danau. Sang Maima tak mau kalah. Ia pulang ke rumah mengambil sebuah piring atau pinggan bahkan dilemparkan dengan sekuat tenaga. Aku juga mampu melemparkan piring ini sampai ke tempatmu. Lihat! Menjadi sebuah danau. Anak-anakku, danau tempat lesung itu dilemparkan kemudian dinamai Danau Losung. Dan danau tempat piring atau pinggan dilemparkan dinamai Danau Si Pinggan. Anak-anakku, beruntung ketidakrukunan Datu Dalu dengan Sang Maima tidak membawa akibat fatal. Namun, sebaiknya kita selalu rukun dan saling mengasihi, terlebih dengan saudara sendiri. Nah anak-anakku, hingga di sini jumpa kita lewat program dongeng dari Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Terus belajar dengan tekun dan sampai jumpa.